kanan dirimu, waktu kau di sampingku, ku ucapkan janji setiaku kepadamu, kepadamu sayangku ini. Tak pernah kusangka janji tak terpenuhi, pengertianmu selalu ku harapkan. Oh sayang, sayang, sayang, sayang, oh sayangku. Semua dari menimpamu karena aku pada bulan Desember, pengertianmu